أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Apakah seseorang mengetahui anna ma unzila ilayka min rabbika al-haq, bahwasanya dari apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad dari al-haq, apakah sama dengan orang-orang yang buta? Fafuhima dzalika wa 'amila bih. La ya'lamul haq la ya'mal bih. Fa bainahuma min al-firq kama bainas samai wal ard. Apakah orang-orang yang mengamalkan menerima al-haq yang datangnya dari Allah, apakah sama dengan orang-orang yang buta? Maksudnya tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah. Hal-hal seperti ini apakah sama? Orang yang tidak mau, tidak mengenal al-haq, tidak mau beramal dengan al-haq, sehingga beda jauh sebagaimana langit dan bumi jauhnya. Fa haqiqun bil 'abd an yatadhakkar wa yatafakkar. Sehingga seharusnya bagi seorang hamba untuk selalu mengingat Allah dan bertafakkur. Ayul fariqaini ahsanu halan wa khair ma'alan wa yu'asiru tariqaha. Hendaknya dia memperhatikan dan mentadaburi, bertafakur antara dua kelompok ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih baik dan tempat kembalinya. Apakah orang-orang yang menerima al-haq dengan orang yang tidak mau menerima al-haq, akhir dari mereka akan kembali kemana? Akhir dari mereka apakah baik atau buruk? Coba dipikirkan. Kalau sudah faham, maka dia harus memilih yang baikkah, yang burukkah. Bukan artinya bebas memilih, bukan, itu ancaman. Kalau sudah tahu ya pilih yang baik, kenapa pilih yang buruk? Ketika ada dua jalan, jalan yang bagus dengan jurang, ya yang satu bagus jalannya lurus, yang satu jurang. Sekarang silahkan memilih, apakah kalimat silahkan memilih ini pilihan? Bukan pilihan, ya, tetapi ini ancaman terhadap orang-orang memilih jurang, akan mati, akan hancur. Sehingga berpikir, sehingga seharusnya dia memilih al-haq dan lebih mendahulukan al-haq. Wa yasluk halqa fariqiha, dan berjalan di belakangnya. Walakin ma kullu ahadin yatadzakkar ma yanfa'u wa yadhurru. Akan tapi enggak semua manusia bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Tidak semua manusia bisa mentadaburi, mentafakuri, mengingat hal-hal yang mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Tidak semua orang, tidak semua orang. Sehingga kalau kita sudah paham, maka walhamdulillah tinggal diikuti saja. Karena di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah saja mengatakan tidak semua orang yang bisa memahami itu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang hanya bisa memahami itu adalah ulul albab, yang mempunyai akal, pikiran yang sempurna. Al-uqul razina. Razan, ya, bisa ditimbang-timbang, lurus, yang baik. Al-ara, al-kamilah, al-kamilah, pemikiran yang sempurna. Al-lazinahum lubbul alam, wasafatu bani Adam. Pilihan, orang-orang pilihan. Fa'in sa'alta'an wasrihim, falatajid ahsan man wasafahum Allah. Kalau kamu bertanya siapakah ulul albab, maka mereka-mereka yang disifati oleh Allah pada ayat yang berikutnya nanti, alladzina yufuna bi'ahdillah wala yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. والذين صبروا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويبدعون ويدرؤون بالحسنة والسيئة أولئك لهم عقبى الدار. يعني مريكا صفات أولو الألباب. يا pada ayat yang berikutnya akan disebutkan sifat-sifat dari ulul albab itu siapa, bagaimana. Nah, Allahu a'lam bishawab.